Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita telah mengawali penjabaran dari hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir, hendaklah yang lebih kecil mengawali untuk mengucapkan salam kepada yang lebih besar, wal maru 'alal qa'id, dan yang berjalan hendaklah dia mengawali salam kepada yang sedang duduk, wal qalilu 'alal katsir, dan hendaklah rombongan yang jumlahnya lebih sedikit mengawali salam kepada orang yang rombongan jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam tambahan riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, warraqibu 'alal mashi, dan hendaklah orang yang naik kendaraan dialah yang mengawali salam kepada orang yang berjalan kaki. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan kondisi yang pertama, etika siapa yang diperintahkan untuk mengawali salam. Kondisi yang pertama kita bahas kemarin adalah manakala yang muda ketemu dengan yang lebih tua, maka saat itu yang diperintahkan untuk mengawali salam adalah yang lebih muda. Sampai di situ pembahasan kita. Kemarin kita telah janjikan bagaimana seandainya dalam suatu kondisi berpapasan antara yang muda dengan yang tua, kalau anjurannya dalam hadis tadi adalah yang mengawali salam yang muda. Kalau seandainya dibalik, begitu berpapasan yang mengucapkan salam yang tua, apakah yang dilakukan oleh orang yang tua tadi, yaitu dia mengawali apa? Salam. Apakah salah? Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Rasul SAW mengajarkan liyusallimis saghir alal kabir. Hendaklah yang muda mengawali salam kepada yang tua. Kalau ada orang lebih tua, dia yang salam duluan. Salahkah? Tidak salah. Apa tidak menyalahi hadis Nabi SAW tadi? Nabi memerintahkan supaya yang salam duluan yang muda. Ini yang tua, salam duluan. Gimana? Boleh atau tidak? Boleh? Yakin? 100%? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Al-Hasan berpendapat, tidak seyogianya yang tua menyalami kepada yang muda, apalagi anak kecil. Apa alasannya? Ya, alasannya apa? Kata dia, kata beliau, yang namanya menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Anak kecil ini kan belum mendapat beban kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah agama. Maka sebaiknya enggak usah disalam. Ini pendapat beliau. Ulama yang lain mengatakan salam, tapi aja seru-seru. Ya, sekedar salam supaya yang penting dia enggak dengar. Kita kan doakan, dia enggak dengar sehingga saat itu dia terbebas dari kewajiban untuk menjawab salam karena dia enggak dengar. Akan tetapi, mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa tidak ada masalah ketika yang tua menyalami yang muda. Kenapa? Karena dalil yang sahih menunjukkan bolehnya hal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang saya bacakan saat ini riwayat Imam Muslim, an Sayyarin qala, dari seorang tabi'in namanya Sayyar. Siapa? Sayyar. Kuntu amshi ma'a Thabitin famarra bisibyanin fasallama 'alaihim. Kata Sayyar, pada suatu hari aku jalan bareng dengan guruku yang bernama Thabit. Siapa? Thabit. Yang cerita tadi siapa? Sayyar. Sayyar cerita bahwa beliau suatu hari berjalan bersama dengan Thabit, gurunya. Ketika mereka berdua sedang berjalan, siapa tadi? Sayyar sama Thabit. Lagi berjalan bareng, mereka melewati anak-anak kecil. Di tengah jalan mereka jalan, melewati anak-anak kecil. Begitu lewat seperti itu, maka Thabit, gurunya siapa? Sayyar, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi. Padahal Thabit ini lebih tua. Ustaz, itu kan perbuatan tabi'in Ustaz, bukan dalil. Tunggu kelanjutannya. Wa dzakara annahu kana yamshi ma'a Anasin famarra bisibyanin fasallama 'alaihim. Setelah Thabit mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi, Thabit cerita, aku pernah jalan sama guruku yang bernama Anas. Anas ini siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berjalan sama guruku Anas ini, kami berdua lewat anak-anak kecil. Melewati anak-anak kecil, maka Anas pun mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Anas sama anak kecil tua siapa? Anas. Lagi-lagi belum keluar dalilnya. Karena itu bukan perbuatan siapa? Rasul. Ini perbuatan sahabat. Tayyib. Belum selesai hadisnya. Wa haddatha annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyanin fasallama alaihim. Ketika Anas mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi, siapa tadi yang sama Anas? Thabit. Anas cerita kepada Thabit, wahai Thabit, aku maksudnya siapa? Anas. Pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berdua melewati orang-orang anak-anak kecil sedang pada mainan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi. Ini dalilnya di sini. Dalilnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Padahal jelas yang lebih tua siapa? Ya jelas tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong dimatiin. Yang lebih tua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalilnya. Dalilnya bolehnya yang tua mengucapkan salam kepada yang muda. Mengawali mengucapkan salam kepada yang muda. Kenapa kok Rasulullah SAW mengucapkan salam duluan? Kenapa kira-kira? Apa? Bagus. Satu, dalam rangka untuk mendidik. Dalam rangka untuk mendidik. Yeah. Pendidikan ini perlu diterapkan sejak dini. Kenapa sampai sekarang banyak anak-anak kita sudah SMA, sudah perguruan tinggi, malu untuk mengucapkan apa? Salam. Ya. Ketemu sama temannya, "Hey, bro, gimana kabarnya, bro?" Rasanya berat sekali untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kenapa? Kemungkinan besar karena dia sejak kecil gak dibiasakan untuk mengucapkan salam. Betul? Betul. Rasulullah SAW ingin membiasakan anak-anak kecil itu untuk menjawab dan mengucapkan salam. Yeah. Tapi bagaimana dengan hadis tadi? Hadis yang memerintahkan agar yang mengawali salam adalah yang lebih muda. Jawabannya, kata para ulama kita, bahwa hadis yang berbicara tentang salam enggak cuma satu. Hadis yang menerangkan tentang etika salam banyak. Di antaranya hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim bunyinya afshus salama bainakum. Apa artinya? Tebarkanlah. Apa? Tebarkanlah. Apa maksudnya tebarkan? Ya salam. Ketemu sama orang salam. Ketemu sama orang salam. Ya. Jadi ketika ada orang tua, dia ketemu sama yang muda, kemudian dia mengawali dia dulu yang mengucapkan salam, maka tidak masalah. Karena dia sedang bermaksud menebarkan apa? Salam. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah sekarang mengucapkan salam kebaikan atau bukan? Kebaikan. Berusahalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Enggak cuma berlomba-lomba ngantri BLT atau ngantri Raskin, ya. Yeah. Begitu ada orang ketemu salam, bismillah salam. Ya. Yeah. Sehingga kesimpulannya tidak masalah ketika ada dua orang bertemu, yang tua duluan dia yang mengucapkan salam. Tapi seharusnya yang muda tahu diri seharusnya. Sudah. Inilah kondisi yang pertama tentang bertemunya dua orang dan siapa yang seharusnya dianjurkan untuk mengawali mengucapkan salam. Kita melangkah ke kondisi yang kedua. Rasulullah SAW melanjutkan, wal maru 'alal qa'id. Dan hendaklah orang yang berjalan ketika bertemu dengan orang yang sedang duduk atau melewati orang yang sedang duduk, hendaklah yang mengawali salam adalah yang berjalan. Kenapa? Kalau kemarin, kenapa yang muda dulu yang mengucapkan salam, apa masih ingat? Kenapa? Karena betul, yang tua berhak untuk dihormati. Sekarang kalau kondisi yang kedua ini, orang berjalan, lewat orang sedang duduk. Kenapa yang disuruh salam yang berjalan, bukan yang duduk? Kata Imam Al-Maziri, lam ara fi ta'lilihi nassan. Kata beliau, saya belum nemu dalil yang tegas yang menunjukkan alasannya apa. Inilah kehati-hatian para ulama kita. Jadi kalau belum nemu dalil, ya bilang belum apa? Belum nemu dalil. Ya. Tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Karena tidak ada dalilnya atau beliau belum menemukan dalilnya, maka para ulama kita melakukan perenungan yang biasa disilakan dengan ijtihad. Apa? Ijtihad. Ijtihad itu merenung. Merenung memahami dalil. Kemudian mengambil kesimpulan. Para ulama kita begitu melihat, oh belum nemu dalil ini. Beda kalau yang kondisi pertama ada dalilnya bahwa bukan termasuk golongan kami. Orang yang muda tidak menghormati yang tua. Nah sekarang belum ada dalil yang tegas, apa hikmahnya? Kenapa kok yang jalan yang suruh salam kepada yang sedang duduk? Maka para ulama kita mereka berijtihad. Dan di antara ijtihad yang mereka sampaikan, saya bawakan dua yang mereka simpulkan. Yang pertama, hikmahnya adalah dalam rangka untuk menenangkan hati orang yang duduk. Apa? Dalam rangka untuk menenangkan hati orang yang duduk. Kok bisa Ustaz? Bisa. Ketika orang ketemu, kita lagi duduk, tahu-tahu ada orang datang. Kadang-kadang atau sering muncul perasaan di dalam hati kita. Ini orang datang, jangan-jangan mau melakukan yang ndak-ndak. Kadang-kadang muncul kan perasaan, apalagi yang datang orangnya apa? Serem. Ya, tatoan maksudnya. Badannya gede. Bawa pentungan. Ya. Atau yang datang polisi misalnya. Ya. Ada apa ini polisi datang? Ya. Kan kadang-kadang kalau antum melihat polisi kan ada getaran-getaran hati ya. Apalagi kalau enggak bawa SIM ya. Itu pertanda apa itu? Pertanda sayang ya. Jadi ketika kita lagi duduk, ada orang datang ke kita atau orang lewat, kadang-kadang timbul perasaan di dalam hati, ini orang jangan-jangan. Sehingga timbul perasaan khawatir di dalam hati. Manakala ternyata orang ini begitu dia mendekati kita, di dalam hati kita timbul perasaan tadi, perasaan was-was, perasaan cemas. Tahu-tahu dia begitu ketemu langsung, assalamualaikum. Perasaan was-was itu apa? Hilang. Maka hikmah yang pertama kata para ulama kita adalah untuk apa? Menenangkan hati orang yang sedang duduk. Sehingga perasaan-perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan was-was tadi lenyap. Runtur semuanya runtuh. dengan salam yang diucapkan oleh orang yang lewat tadi. Apalagi salamnya diiringi dengan senyum. Apalagi salamnya diiringi dengan senyum. Karena senyum sendiri sudah sedekah. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sering-seringlah senyum. Ya. Sering-seringlah senyum, bukan ketawa. Sering-seringlah senyum, ya. Sehingga kita banyak dapat sedekah. Apalagi, ya, apalagi seandainya orang yang salam itu betul-betul mengamalkan konsekuensi dari salamnya. Jadi bukan sekedar salam basa-basi, dan itu banyak. Di zaman kita ini kadang-kadang orang ramah sekali, jebule copet. Nawari minuman, ternyata minumannya sudah diisi obat bius. Modus. Ya. Bukan itu tentunya yang kita maksud. Yang kita maksud adalah orang-orang yang mengucapkan salam benar-benar dia faham konsekuensinya. Dan ini pernah kita bahas dahulu. Masih ingat gak konsekuensi salam? Ketika kita membahas hadis yang pertama. Tahun berapa itu? Kok tahun berapa? Berapa bulan yang lalu lah. Ya. Konsekuensinya apa yang disebutkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah menjelaskan. Qauluhu assalamu alaikum. Ketika engkau mengucapkan assalamu alaikum kepada orang lain, yaqulu itu artinya anta minni salimun wa ana minka salim. Ketika kita sudah mengucapkan salam kepada orang lain, itu artinya engkau selamat dari gangguanku dan aku selamat dari gangguanmu. Itu artinya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan salam kepada orang lain, maka tidak boleh orang lain yang kita salami itu terganggu dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan suudzon kita. Enggak boleh. Yeah. Sehingga ketika kita ketemu sama orang lain, assalamualaikum. Bisnis nih, bisnis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ini motornya gimana? Wah, ini motornya bagus sekali. Pernah jatuh? Enggak pernah. Blas. Ya. Lihat nih masih apa? Masih mulus. Mesinnya, oh, hebat pokoknya. Naik tanjakan berapa derajat bisa. Ya. Padahal baru aja kecelakaan. Ya. Baru aja kecelakaan. Kelihatan mulus karena di ketok magic ya. Karena barusan didempul, dipoles. Ya. Mesinnya ini masya Allah. Jangankan nanjak. Jalan aja dikit aja sudah. Tok-tok-tok-tok-tok. Barusan ini mengucapkan assalamualaikum. Ya. Sekarang dia tidak selamat dari tipuan kamu. Gimana? Ya. Ketemu ngaji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengah-tengah ngaji, teman samping kita ngantuk. Teklak, teklo. Di dalam hati, ini kayaknya tadi malam nonton ini kayaknya. Nonton film, makanya ngantuk pas ngaji. Suudzon. Apa? Suudzon. Padahal tadi barusan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ibu-ibu, ketemu sama temannya di warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Anu, gimana kabarnya? Ramah sekali sambil ngelihat di apa namanya? Di pergelangan. Anyar kayak. Apa nih? Gelangnya anyar. Baru salam, udah selesai, ibu itu pergi. Ya, yang disalami tadi apa? Pergi. Tinggal yang nyalami sama yang punya toko. Mulai. Nah. jeng-jeng. Ya. Bu Anu itu ya, gelangnya baru ya. Padahal kerjanya apa sih ya? Ya. Perasaan utangnya banyak ya. Jangan-jangan nyupang. Lihat. Barusan tadi mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan salam, itu artinya kita berikrar bahwa kamu yang aku salami itu akan selamat dari gangguanku. Dan aku juga berharap aku selamat dari gangguanmu. Ya. Bukan hanya selamat di dunia, termasuk juga kita berusaha untuk menyelamatkan saudara kita di akhirat. Apa maksudnya Ustaz menyelamatkan saudara kita di akhirat? Maksudnya ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, nasihati dia. Nasihati dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluma. Bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizalimi. Apa kata Nabi SAW? Bantulah saudaramu. Kapan? Ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizalimi. Ada yang aneh? Ada yang aneh? Apa yang aneh? Kalau Anda merasa enggak aneh, berarti jenengan tadi enggak tahu lagi kemana pikirannya. Saya ulangi. Ya. Nabi SAW berkata, unsur akhaka zaliman au madluma. Bantulah saudara kamu ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizalimi. Yang aneh yang mana? Membantu saudara ketika berbuat zalim. Faqala rajulun. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ansuruhu idh kana madluma. Kalau saudaraku lagi dizalimi, jelas wahai Rasul, aku akan bantu. Wajar, manusiawi, ada orang dizalimi, saya bantu wahai Rasul. Afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu? Lah, kalau dia lagi berbuat zalim, gimana aku membantu dia wahai Rasul? Caranya bagaimana aku membantu dia? Qala, Nabi SAW menjawab, tahjuzuhu au tamna'uhu minadzulmi fa inna dzalika nasruhu. Membantu saudaramu ketika berbuat zalim maksudnya adalah cegah dia. Larang dia dari perbuatan zalim tersebut, itulah bentuk bantuanmu kepada dia manakala berbuat zalim, alias menasehati. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam sama orang lain, assalamualaikum, jangan sampai saudara kita ini tidak kita bantu, tidak kita selamatkan dari siksaan di neraka. Dia berbuat salah, kita nasihati. Bukan malah seperti sebagian orang ngelihat saudaranya melakukan kesalahan, wah, kebenaran ge, pas banget ge, langsung share. Ya, ngelihat saudaranya salah langsung ge, menemukan harta karun. Kalau perlu sama fotonya sekalian, ceklik, langsung di share. Lihat nih, katanya alim, sering ngaji, tapi ternyata lihat perilakunya, ya, ternyata berduaan dengan seorang wanita. Gak tanya dulu wanita itu siapa, jebule ibu nih, jebule adine, jebule nih, mbokayu nih, ya. Kau langsung menyebarkan kesalahan. Ini orang yang seperti ini, salamnya tadi buat apa? Salamnya barusan buat apa? Ketika orang mengucapkan salam, konsekuensinya saudara kita itu selamat dari gangguan kita. Selamat dari gangguan lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita, ya. Selamat dari gangguan suudzon yang ada dalam hati kita, selamat dari gangguan iri yang ada dalam hati kita. Kita mengucapkan salam sama saudara kita, assalamualaikum. Lihat motornya baru dalam hati, oh, muka-muka kayak, aduh, cilaka kayak wong kayak. Ya. Barusan mengucapkan salam, lo salamnya itu buat apa? Ya. Jadi kembali kepada hikmah yang pertama tadi, apa tadi? Untuk menenangkan hati orang yang sedang duduk. Yang kedua. Yang kedua. Kata sebagian ulama, untuk meringankan beban orang yang sedang duduk. Apa alasannya? Meringankan beban orang yang sedang duduk. Kok bisa Ustaz larinya ke situ? Karena kalau orang yang duduk ini yang suruh salam, dia lagi duduk depan rumah misalnya. Dia duduk lagi depan, duduk depan rumah. Di depan rumahnya itu orang jalan raya, sliwar, sliwar, sliwar, sliwar. Kira-kira kalau yang disuruh salam orang yang duduk gimana? Kepriwe? Orang sidang ngopi. Jadi begitu lewat, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, kalau misalnya jalannya jalan sepi, kalau jalannya jalan yang ramai gimana? Ya, maka yang sedang duduk ini diringankan bebannya. Yang disuruh salam yang siapa? Yang lewat. Ustaz, kalau kita lewat pasar gimana, Ustaz? Orang pada duduk-duduk banyak sekali di situ, Ustaz. Yo, kita saat itu mau berhenti atau enggak? Kalau misalnya kita enggak mau berhenti ya, ya gimana kita harus dorong mobil? Oh, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya papasan. Maksudnya apa? Papasan. Ketika kita sedang berjalan, tetangga kita sedang lagi pada apa? Lagi pada duduk-duduk. Ya, salam. Ada sebagian orang, subhanallah, kalau lewat itu Lempeng Jaya. Apa Lempeng Jaya? Lurus, be. Ustaz, kita kan harus sirotol mustaqim, Ustaz. Gue salah, gue udah ngebrukakan, gue juga gue maksudnya. Bukan itu maksudnya sirotol mustaqim. Ya. Jadi, ketika lewat, ucapkan salam sama mereka. Lah, Ustaz gimana ucapkan salam? Mulai pada main gaple kok, Ustaz. Ustaz, saya kan mau ke masjid, Ustaz. Sudah pakai baju koko, sudah pakai apa? Peci, sudah pakai sarung. Mau ke masjid lewat pos ronda. Di pos ronda anak-anak pada pakai kaos oblong. Ya. Malah kadang-kadang enggak pakai kaos, cuma pakai celana pendek saja. Plak-plek, plak-plek. Mainan apa? Gaple. Ya, main kartu. Masa kita lewat gitu, assalamualaikum, Ustaz. Loh, sekarang yang jalan siapa? Yang jalan Anda. Dan Anda yang disuruh salam sama Nabi SAW. Terus salahnya apa kita salam sama orang yang sedang main gaple? Apa salahnya? Salahnya apa? Apa kira-kira salah? Salah? Enggak. Justru itu bisa? Bisa? Membuat rikuh atau membuat sadar orang yang main kapre. Ya. Lama-lama kan geh saben anak Pak Ustad lewat salam terus ya dek dolanan gaple. Ngesuk-ngesuk dolanan gaple ini aja pas lagi ustadnya lewat ya. Bukannya enggak main gaple, tapi memindahkan apa? Memindahkan waktu atau memindahkan tempat. Alhamdulillah, itu langkah awal yang menunjukkan mereka masih punya rasa malu. Alhamdulillah masih punya rasa malu. Siapa tahu besoknya Lebih dari itu, ya. Ini alasan yang kedua. Apa yang pertama tadi? Menenangkan hati orang yang duduk. Yang kedua? Meringankan beban orang yang duduk. Kasus. Orang yang tua suruh salam kepada yang muda. Kebalik. Orang yang muda suruh salam kepada yang tua. Terus tadi apa? Orang yang jalan suruh salam kepada yang duduk. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Yang jalan orang yang tua, yang duduk orang yang muda. Paham kasusnya? Paham. Siapa yang salam duluan? Yang muda. Yang jalan. Yang jalan apa yang muda? Ini yang saya katakan kemarin. Sampai yang seperti ini dibahas sama ulama kita. Jadi masya Allah. Kalau kita membaca keterangan para ulama itu, subhanallah. Saya kasih contoh ya. Ulama kita dahulu pernah membahas. Ini sebelum kita jawab ini ya. Ini nanti sebentar nanti jangan sampai kelupaan ya. Ini kasus ini jangan sampai kelupaan. Di dalam buku fikih. Mereka membuat sebuah permisalan atau sebuah kasus yang belum terjadi. Apa hukumnya orang sholat sambil membawa plastik isinya air seni? Apa hukumnya orang sholat sambil membawa plastik isinya apa? Air seni. Apakah sholatnya sah? Padahal ini kasus orang saya itu ngapain sholat bawa air seni? Lu ngapain sholat bawa air seni? Sekarang coba perhatikan. Bajunya bersih, suci. Tempatnya apa? Suci. Badannya suci. Masalahnya cuma satu. Dia bawa apa? Kantong isinya air seni. Dan tangannya ini gak megang air seninya. Megang apanya? Kantong plastiknya. Sholatnya sah gak? Sah. Beneran. Ternyata di zaman kita ini ada kasus yang seperti itu. Apa? Orang yang dipasang kateter. Ini masalah sudah dibahas oleh ulama kita 4-5 abad sebelum adanya kateter. Ajaib. Ulama kita itu masya Allah ya. Dan yang seperti ini itu banyak. Ya. Maka tadi saya bawakan kasus apa tadi? Kalau yang lewat yang lebih tua, kemudian yang lebih muda sedang duduk. Dalam kondisi seperti ini mana yang harus ditonjolkan? Apakah mudanya atau jalannya? Ya. Imam Nawawi beliau berpendapat fi misli hadza ilan nazari ilal murur. Kata Imam Nawawi bahwa dalam kondisi seperti itu yang lebih ditonjolkan adalah yang berjalan, alias yang disuruh salam, bukan yang duduk walaupun dia lebih muda. Yang ditonjolkan adalah jalannya walaupun yang jalan itu lebih tua. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Dan pendapat Imam Nawawi ini didukung oleh hadis Rasul SAW. Yang tadi kita baca. Ya, masih ingat apa tadi kita baca? Rasulullah SAW melewati anak-anak kecil lagi pada mainan, lagi pada duduk-duduk, Nabi SAW mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Moga. Kalau ada yang mau bertanya, nanti habis adzan insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mengucapkan salam jika yang jalan adalah seorang laki-laki dan yang duduk adalah perempuan yang bukan mahramnya, yang umurnya sama, misalnya remaja atau mahasiswa? Ini pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lampau, ketika kita membahas tentang hak sesama muslim. Kesimpulannya bahwa hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan apa-apanya. Hukum asalnya boleh. Kecuali dalam kondisi yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Menimbulkan perasaan yang ndak-ndak. Ya. Wah. Mas Anu ramah banget loh. Kalau boleh saya minta PIN BB-nya. Kalau udah seperti itu sebaiknya enggak usah. Sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan sesuatu yang negatif itu lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Salam itu positif toh? Positif. Ya. Pacaran negatif bukan? Negatif. Nah, kalau gara-gara salam terus jadi apa? Pacaran. Mendingan salamnya enggak dulu supaya terhindar dari pacaran. Ya kira-kira seperti itu. Jadi hukum aslinya boleh. Kalau Anda betul-betul serius mau mengucapkan kepada salam kepada lawan jenis, itu loh mbah-mbah yang tua-tua itu loh. Disalami enggak itu? Ya. Mbah-mbah yang tua-tua di pasar-pasar itu, salami apa enggak? Ya, kalau memang Ustaz saya pengin praktik sunnah Rasul, Ustaz. Rasul SAW kan pernah Ustaz mengucapkan salam kepada wanita. Oke, bagus. Ayo kita cari mbah-mbah. Ya, jadi aslinya boleh. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan perasaan yang berbahaya, ya, karena setan itu sangat apa? Sangat halus tipu dayanya. Makanya seperti ungkapan barusan tadi pagi saya dengerin ada rekaman sebuah pertanyaan ditanyakan ke Syekh Abdul Razak Al Badr. Beliau ditanya, apa hukumnya seorang wanita tanya kepada ustadz. Ketika tanya itu, sebelum tanya dia mengucapkan, ustadz, aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Kemudian baru tanya, boleh enggak? Hadis Nabi SAW berbicara, kalau kita mencintai orang lain karena Allah, maka sampaikanlah itu. Hadis Rasul SAW menyebutkan seperti itu. Kalau kita cinta orang lain karena apa? Allah. Maka sampaikan perasaan itu kepada orang yang kamu cintai. Nah sekarang perempuan ini mencintai ustadznya karena Allah. Ya mbuh temenan apa orang? Dia ingin mengamalkan hadis Rasul SAW tadi. Kata Syekh Abdul Razak, hadza ma yasluh. Kata beliau, ini gak baik. Gak baik. Gak seyogianya seperti itu. Kenapa? Ya tadi, khawatir menimbulkan apa tadi? Fitnah. Ya. Lagi pula kata beliau, kalau memang kamu ingin mempraktekkan itu, kamu punya saudara, punya bapak, punya suami, pernah enggak kamu mengucapkan seperti itu pada suamimu? Mas, aku cinta kamu karena Allah. Pernah? Belum? Waduh, kasihan jenengan. Pak sama bapaknya, bapak kandung sama mbahnya yang rajin ibadah. Mbah, saya sayang mbah karena Allah. Kalau memang mau praktek itu, coba sama orang-orang yang deket-deket dulu. Kenapa mesti jauh-jauh sama siapa? Sama ustadznya. Dikira ustadznya itu bukan manusia apa? Ustadz juga manusia. Yeah. Ketika ada orang ngomong seperti itu, waduh, itu kan kadang-kadang juga hati ini tergoda. Apalagi masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu kan. Kan repot lagi nanti. Ya. Yeah. Jadi aslinya boleh. Aslinya boleh tadi salam tadi. Aslinya boleh, cuman karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka jangan. Ustaz, bagaimana hukumnya akikah untuk anak laki-laki dengan satu ekor kambing karena keterbatasan dana? Boleh. Tidak apa-apa. Kalau mampu dua, dua. Kalau mampunya cuma satu, satu. Tidak ada masalah. Ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Ya, ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Terutama bagi yang tidak mampu. Kalau mampu ya sebaiknya berapa? Dua. Sebaiknya dua. Kalau misalnya sekarang mampunya satu, tahun depan satu lagi, tidak apa-apa. Kan udah lewat tujuh hari, tidak apa-apa. Tujuh hari itu waktu, waktu afdolnya. Ya, tujuh hari itu waktu afdolnya. Kalau memang sudah lewat tujuh hari, mampunya 70 hari kemudian, ya, atau setahun kemudian, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Pengumuman ini besok Ahad kedua. Besok Ahad kedua berarti jadwalnya apa? Pengajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Jam 9-an. Ya, jangan jam 9, jam 9-an. Bisa jam 9.15, bisa jam 9.30. Ya, mudah-mudahan tepat waktu. Mudah-mudahan tepat waktu. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.